Seribu membujuk rayu karena merindu lagu yang dulu. Di waktu malam bulan purnama, angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang berlagu merdu. Bermadah sayu lemah mendayu, nak darah rindu. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Sama sekampung ai sedang dirindu, ini kan lagi jauh di mata. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Sama sekampung ai sedang dirindu, ini kan lagi ai jauh di mata.